Namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Waktu dapat ku putar kembali, aku ingin di dekatmu. Betapa pedih siksa yang telah engkau janjikan. Tuhan, maafkanlah aku. Namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu. Berikan kasihmu sesaat di sini. Hanya sesaat ku nikmati, dan aku kan menghadapmu. Ya Tuhan, begitu banyak dosaku, ampuni aku dengan suci, bersihkan semua dosaku. Dan jika mati akan menjemputku, akankah aku bisa untuk di surgamu? Dan siksa yang akankah menyambutku? Ampuni aku, takut dosa tak terampunkan nanti. Aku tak jalankan perintahmu, rapu saat ku harus berdiri dan bersujud untukmu. Dan jika mati akan menjemputku, akankah aku menjemputku, akankah aku bisa untuk di surgamu? Dan siksa yang akankah menyambutku? Ampuni aku, tak terampunkan nanti. Azalku tiba, aku pun berharap janganlah kau ajab saat sakarat sebelum bertobat. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf. Ya Allah, penerima tobat. Ya Allah, Ya Rabbi, Sang Maha Pemberi. Ya Allah Tuhanku, kabulkan doaku. Aku inginkan akhir kehidupan penuh kebahagiaan. Aku tak ingin akhir kehidupan penuh dengan kesalahan. Zaniman, ampuni aku sasar berlinang. Terimalah taubatku, oh Tuhanku. Kini aku kembali padamu. Ampun niatku ya Rabbi, selalu lama aku tersesat. Thank you. marah itu berbahaya. Marah itu sumber dosa. Marah itu bukan cinta, mengundang segala murka. Bertahun merangkai cita-cita, beriring jalan bersama-sama. Namun apalah artinya jika berujung nestapa. Marah itu berbahaya, marah itu sumber dosa. Marah itu bukan cinta, mengundang segala murka. Bertahun merangkai cita-cita, beriring jalan bersama-sama. Iklan. banyak lupa, tapi pintunya terbuka jika hati ingin kembali kepadanya. Ingatlah Allah saat engkau tertawa, karena Dia selalu ada saat engkau terluka. Oh, ada keindahan mendengar namamu, ada kesejukan di dekatmu aku, ada ketenangan bersyukur padamu atas segala nikmatmu. Semua jalan hidupku tak pernah dekat lagi. denganmu. Hilangkan dosa selama hidup menyertaiku. Biarkan aku tetap di jalan lurusmu. Izinkan aku menjalankan perintahmu. Ampuni aku dari semua kesalahanku selama ini. Melupakan semua petunjuk. Yang ku jalani, ikhlasku suka.